بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من بعد. من شرح هذه القاعدة الرابعة تنبيه. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تنبيه علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. طيب تنبيه peringatan. Ulima mimma sabaqa, diketahui dari apa yang telah lewat keterangannya, anna kulla mu'attilin mumattilun, bahwa setiap mu'attil dia mesti mumattil. Ya, setiap yang menta'til, menolak nama atau sifat Allah Ta'ala, dia mesti mumattil. Dia mesti memaktil, dia menyamakan hakikat nama sifat Allah Ta'ala dengan makhluk. Wa kulla mumattilin mu'attil, dan setiap mumattil mesti mu'attil. Baik, bagaimana keterangannya? Naam. Qara. Amma ta'tilul mu'attili fadhahiran. Amma ta'tilul mu'attili fadhahir. Adapun ta'til al-mu'attil, ya jelas ya, karena dia menolak nama atau sifat dari Allah Ta'ala, maka dia berarti mu'attil, jelas, maka disebut mu'attil. Wa amma tamthilu, falannahu inna ma 'attala li'i'tiqadihi anna ithbat as-sifat yastalzimu at-tashbih. فمثل أولا وعطل ثانيا كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيله, adapun sisi tamthilnya, dia menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Bali annahu innama attala li'i'tiqadihi anna ithbat as-sifat yastalzimu at-tashbih. Karena sesungguhnya hanyalah dia itu menta'til, melakukan penolakan terhadap nama-nama sifat-sifat Allah SWT sebagiannya, dikarenakan i'tiqad dia, akidah dia, keyakinan dia bahwa penetapan sifat-sifat itu berkonsekuensi adanya tasybih. Adanya tasybih, yakni tamtsil, penyamaan Allah dengan makhluk. Kan sudah kita lewati kan? Ya, golongan yang ketiga yaitu mu'abtilah. Mereka menjadikan zahir an-nusus, lahiriah nusus itu, ya, sebagai makna-makna yang batil, yaitu apa? Tasbih, tamtsil. Gara-gara itu mereka tidak mau menetapkannya. Nah, jadi karena adanya i'tiqad bahwa penetapan sifat-sifat itu berkonsekuensi menyamakan, dan mereka tidak mau menyamakan, ingin menghindar dari itu, maka mereka pun menolaknya. Famatsala awwalan, maka pertama kali mereka mentamtsil, ya, wa attala thaniyan, dan berikutnya mereka pun menta'til. Ini satu. Kama annahu bita'tilihi, sebagaimana pula dia dengan melakukan ta'til itu, dengan melakukan penolakan sifat, matalahu bin naqis, itu juga berarti dia telah menyamakan Allah dengan makhluk yang naqis, yang memiliki kekurangan. Dari sisi mana? Ketika dia menta'til, ya, dengan ta'tilnya itu berarti dia menyamakan Allah dengan naqis, dengan makhluk yang kurang sempurna. Ta'liknya haliku alaih haitsu attalahu an kamalihi alwajib, haitsu attalahu an kamalihi alwajib, fayakunu mumaththilan min wajhayn, fayakunu mumaththilan min wajhayn. Al awwal لأنه إنما عطل. الأول لأنه إنما عطل بناء، لأنه إنما عطل بناء على اعتقاده، بناء على اعتقاده أن إثبات الصفات، أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، بناء على اعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل. والثاني لأنه عطل الله، لأنه عطل الله عن كماله الواجب، عن كماله الواجب، فيكون بذلك، فيكون بذلك قد مثله، قد مثله بالناقص، قد مثله بالناقص. نعم، jadi ini. Jadi dari sisi mana ketika dia mentakdir, dia berarti menyamakan Allah dengan an-naqis, yakni makhluk yang penuh dengan kurang, haitsu aqtalahu an kamalil wajib. Manakala dia ya menolak Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaan yang wajib. Menolak kesempurnaan yang wajib bagi Allah Ta'ala, ketika dia menolak sifat itu, sementara itu adalah kesempurnaan Allah Ta'ala yang wajib. Ya. Ketika dia ta'til, berarti dia tolak, yang berarti berarti dia dengan itu menyifati Allah dengan kekurangan. Nah, saya pun mumatil, maka berarti kesimpulannya dia mumatil dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena dia melakukan ta'til itu berawal dari, berdasarkan apa? Binaan ala aqidatihi anna itsbat as-sifat yastazimu at-tamthil. Ya, bertolak dari dasar keyakinan dia bahwa penetapan sifat-sifat itu berkonsekuensi penyamaan Allah dengan makhluk. Ya, itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, tsani li'annahu attala Allah an kamalihi al-wajib, karena dia telah menta'til Allah Ta'ala, menolak Allah Ta'ala dari kesempurnaan yang wajib. Fayakunu bidhalika qadmathalahu bin-naqis, dengan itu dia telah menyamakan Allah dengan an-naqis, dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Ya, karena dia tidak menetapkan sifat itu yang merupakan kesempurnaan Allah Ta'ala, berarti ya dia menyamakannya dengan makhluk yang tidak sempurna. Wa bihadza wa amma tamthilul mumatsil kam وأما تمثيل الممثل فظاهرا وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. Adapun tamtsil mumatsil zahir, fadhahir, jelas ya. Penyamaan yang dilakukan oleh al-mumatsil jelas dan juga sudah kita lewati. Wa amma ta'tiluhu, adapun ta'tilnya dari sisi mana? Nah, dari tiga sisi. Naam. Al-awwalu annahu attala nafsan nafsi nafsan nafsi alladhi asbata bihi sifata haitsu ja'alahu dallan 'ala tanfili ma'a annahu la dilalata fihi, la dalalata, la dalalata fihi alaih wa innama yadullu 'ala sifatin taliqu billahi 'azza wa jalla. Sisi yang pertama, sesungguhnya dia menta'til nafs itu sendiri. Aqtara nafsan nafsi, dia telah menta'til nafs itu sendiri, ya. Dia telah menolak nafs itu sendiri. Ini sisi pertama. Sebelum masuk ke menolak kandungan makna nafs itu. Nafs itu sendiri berarti dia telah tolak. Nafs alladhi asbata bihi sifata au usbita. Nah, alladhi usbita bihi as-sifat. Nah. Alladhi usbita bihi, yakni usbita bidzalika nafs as-sifah. Naam, tasbiru. Haitsu ja'alahu dallan 'ala at-tamthil. Baik, bisa. Tetap asbata bi as-sifah, yakni kembali kepada mu'attil. Nafs alladhi asbata bihi as-sifah, yakni asbata al-mu'attilu bidzalika an-nas as-sifah. Nah, begitu. Jadi dia menolak nas itu sendiri, nas yang dengan nas itu dia telah menetapkan sifat. Baik. Tetapi sifat yang ditetapkan apa? Haitsu ja'alahu madza dallan 'ala at-tamtsili. Manakala dia menjadikan nas itu menunjukkan tamtsil, adanya penyamaan Allah dengan makhluk. Jadi sifat yang merupakan makna yang ditunjukkan oleh nas itu, ya, sifat yang dia yakini itu sah, sama dengan makhluk hakikatnya. Maintum, ini maksudnya. Annahu aqbala nafsan nafsi alladhi akbata bihi sifati haitsu ja'alahu dallan 'ala at-tamtsil. Dia menetapkan sifat, tapi sifat dalam bentuk apa? Yang difaham oleh dia itu tamtsil. Nah, atau jika mau dibaca lain itu tadi, annahu aqbala nafsan nafsi alladhi uthbita bihi sifatu. Dia telah menolak nas itu sendiri yang dengannya ditetapkan satu sifat. Manakala, kenapa dia dianggap menolak? Karena dia telah menjadikan nas itu menunjukkan apa? Tamtsil. Mana yang lebih tepat kira-kira? Yang pertama dan kedua, asbata bi sifat atau usbita? Nah. Ya, kalau dibaca asbata bi sifat dalam arti ini sekarang muakil kan, dia tidak menetapkan sifat, namun dia menetapkan yang dijelaskan sekarang adalah menetapkan makna yang itu adalah makna yang menyamai, tapi oleh karena itu dia menghindar. Jadi di sini lebih tepatnya apa? Utsbita bi sifat. Nah, ini aja. Dia tidak iskar. Annahu aqtala nafsan nafsi alladhi utsbita bihi sifatu. Dia telah menolak nas itu sendiri yang dengan nas itu ditetapkan satu sifat dari sifat Allah Ta'ala. Ya, nas sifat itu dia tolak. Dari sisi mana? Dia dianggap menolak nas itu sendiri. Haitsu ja'alahu dallan 'ala at-tamtsil. Manakala dia menjadikan nas itu menunjukkan adanya penyamaan Allah dengan makhluk. Padahal sifat yang ditetapkan pada nas itu sifat yang hakikatnya berbeda dengan hakikat sifat makhluk. Tetapi dia menjadikannya, ya, menunjukkan makna sifat yang menyamai makhluk. Ma'annahu la dalalata fihi alaihi. Padahal tidak ada penunjukan pada nas itu atas penyamaan, atas tamtsil. Wa innama yadullu ala sifatin taliku billahi azza wa jal. Hanyalah sesungguhnya nas itu menunjukkan suatu sifat yang selaras, sepadan dengan kesempurnaan diri Allah azza wa jal. Yang hakikatnya berbeda dengan hakikat makhluk yang penuh dengan kekurangan. Berarti dengan itu nasnya dia tolak, begitu. Nah, jelas? Nah, dan dari keterangan yang ke sisi yang kedua ini semakin jelas sekarang, ya, bahwa yang dimaksud di sini adalah nas alladhi usbit ebis sifat. Ya, ini nas itu, nas yang ditetapkan dengannya suatu sifat. Ya, misalkan apa nas, apa contohnya yang telah kita lewati? Misalkan warabbukal ghafuru dzur rahmah. Ya, nah, ini kan nas menetapkan sifat apa? Usbita bi sifat ar-rahmah bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim juga. Berarti dia, ya, mumatsil ini, nah, mumatsil ini dia telah menolak nas itu sendiri. Kenapa? Karena nas itu menunjukkan sifat rahmat Allah Ta'ala yang hakikatnya berbeda dengan sifat makhluk, tapi dia menjadikan nas itu menunjukkan sifat yang menyamai makhluk. Paham? Difahami enggak ini? Dari sisi mana maksudnya dia menolak nas itu? Karena nas itu nas yang menunjukkan suatu sifat dengan hakikat yang berbeda dengan sifat makhluk. Sementara dia menetapkannya sama dengan sifat makhluk. Berarti dia menolak kan? Hah? Difahami enggak? Nah, yang kedua, Asani. Asani annahu aqtala kulla nafsin yadullu ala nafi masalatillahi li khalqi. Yang kedua, dia menolak seluruh nafs yang yadul menunjukkan ala nafi masalatillahi li khalqi. Seluruh nafs yang menunjukkan ya penafian adanya kesamaan Allah dengan makhluknya. Banyak kan ayat seperti itu? Laisa kamitslihi syai. Apalagi? Hah? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya kan? Nah, laisa kamitslihi syai dan semisalnya. Nah, nas-nas yang menafikan adanya kesamaan Allah dengan makhluk, berarti dia tolak itu semua nas. Karena dia sekarang menyamakan ya sifat Allah dengan makhluk. Nah, as-salithu annahu attala Allah ta'ala an kamalihi al-wajib haitsu masalahu bil makhluqin naqis. Yang ketiga, dia menolak Allah ta'ala dari kesempurnaannya yang wajib manakala dia menyamakannya dengan makhluk yang naqis, yang penuh dengan kekurangan. Jelas ya? Tiga sisi ta'til yang dilakukan oleh mumatsil. Hah? Ketika dia mentaktil, berarti dia menolak nafs yang menetapkan sifat itu dengan makna sifat yang sebenarnya menunjukkan apa? Bahwa itu hakikatnya beda dengan makhluk. Sementara dia menyamakan dengan makhluk, berarti dia menolak nafs itu. Karena nafs itu menunjukkan sifat yang berbeda dengan makhluk, sementara dia menyamakannya. Berarti kan dia tolak kan? Yang kedua, dia tolak seluruh nafs yang menafikan adanya kesamaan Allah dengan makhluk, karena dia menyamakan. Yang ketiga, ketika dia menyamakan Allah dengan makhluk, berarti dia telah menolak kesempurnaan wajib yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, karena dia samakan Allah dengan makhluk yang nafis. Jelas? Nah, barakallahu fiik. Ya, kita cukupkan, berarti selesai. Alhamdulillah. Nah, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.